السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-86 di dalam pembahasan baru. Hari ini Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani akan membawakan satu judul, Kitabul Jinayat. Kitabul Jinayat, kitab yang membahas tentang permasalahan al-jinayat, atau kita artikan pidana, tindak pidana atau kejahatan, ya, pidana atau kejahatan. Ternyata dalam ilmu fikih dibahas juga pembahasan tentang al-jinayah, tentang pidana atau tentang kejahatan. Tentunya kejahatan memiliki banyak jenis, ya. Ada yang kaitannya dengan jinayatu ala nafs, kejahatan atas jiwa, ada kejahatan atas harta, ada kejahatan kaitannya dengan nasab. Ya, bahkan ada juga kejahatan terkait dengan ad-din, agama. Ya, istihza misalnya, mengolok-olok agama dan lain sebagainya. Di bagian yang pertama ini, Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala akan membahas tentang jinayah ala nafs, yaitu pidana atau kejahatan yang kaitannya dengan jiwa. Dalam hal ini tentunya adalah pembunuhan. Ya, jadi pembunuhan itu memiliki batasan atau aturan-aturan yang telah digariskan oleh syariat. Siapa yang melakukan pembunuhan? Apa jenis pembunuhan yang dia lakukan? Apakah sengaja? Ataukah tidak sengaja? Ataukah mungkin samar antara sengaja dan tidak disengaja? Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, itu semua akan dibahas. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, al-qatlu ala thalathati adrubin. Pembunuhan itu memiliki tiga macam. Al-qatl, pembunuhan, ala thalathati adrubin, memiliki tiga bentuk atau tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama adalah amdun mahdun. Amdun mahdun, murni sengaja. Murni sengaja. Ini jenis yang pertama. Ya, jadi jenis yang pertama adalah amdun mahdun. Murni sengaja. Ya. Yang kedua adalah khata'un mahdun. Murni karena keliru, kesalahan. Ya, murni karena kekeliruan. Artinya tidak ada unsur kesengajaan. Ya, khata'un mahdun. Murni keliru. Ini jenis yang kedua. Adapun jenis yang ketiga, ma'asirul muslimin, adalah amdun khata'un. Ya, amdun khata'un. Keliru sengaja. Ya, keliru sengaja. Ya, ini jenis yang ketiga. Nanti akan dirinci apa namanya batasan-batasan setiap jenis yang telah kita sebutkan. Lalu beliau berkata, fal amdu al mahdhu huwa. Adapun jenis yang pertama yaitu al amdu al mahdhu, yang sifatnya murni sengaja, maka dia adalah an ya'mida ila darbihi, seseorang dengan sengaja melakukan pemukulan kepada seseorang. Jadi dia dengan sadar, dengan sengaja dia melakukan pemukulan, atau bahasa lainnya melakukan serangan. Bima yuqtalu ghaliban, dengan menggunakan benda yang secara umum itu mematikan. Jadi ada unsur kesengajaan untuk menyerang atau untuk memukul. Bima yuqtalu ghaliban, menggunakan benda yang umumnya itu mematikan. Wa yaqsida qatlahu bidzalik, dan dia bermaksud membunuh orang itu dengan benda tersebut. Ya. Fa yajibul qaudu alaihi. Maka dalam kondisi ini orang yang melakukan pembunuhan tersebut ya wajib dikisos. Wajib dikisos. Ini jenis yang pertama, ya. Tentunya ini adalah jenis yang paling buruk. Ya, bahkan di antara dosa yang paling buruk. Kalau kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Tetapi yang kaitannya dengan hak manusia, yang pertama kali akan dihisab adalah masalah darah. Ya. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93 berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'minan muta'ammidan, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ada unsur permusuhan, ya, ada unsur niat untuk menghilangkan nyawa, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidang fiha, dan dia kekal, dia akan lama di dalam jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang tersebut. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah laknat dia dan Allah persiapkan untuknya azab yang besar. Ini ancaman yang mengerikan, ma'asyiral muslimin. Ya, ada 5 ancaman di dalam satu ayat. 5 ancaman di dalam satu ayat untuk satu jenis dosa. Dan ini menjadi peringatan untuk kita semua agar kita berhati-hati ya dengan nyawa manusia. Agar kita tidak menganggap sepele nyawa manusia. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, neraka. Khalidan fiha. Dia akan kekal lama di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Allah akan murka dengan semurka-murkanya kepadanya. Wa la'anahu. Allah laknat dia. Allah jauhkan orang itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan untuknya azab yang paling besar. Itu ancaman ma'asyiral muslimin. Ya. Bahkan di dalam hadis ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qawluz zur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akbarul kabair, induknya dosa-dosa besar, maka beliau berkata, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak dari segala dosa. Yang kedua adalah qatlun nafs, menghilangkan nyawa manusia. Ya, ini level kedua setelah kesyirikan. Ya, dosa yang paling buruk setelah kesyirikan adalah membunuh seorang manusia. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang keempat adalah qauluz zur, yaitu persaksian yang palsu, ya persaksian yang bohong. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslimin. Lazawalud dunya, hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Ya, dunia ini dibandingkan nyawa seorang muslim, ya, lebih besar, lebih tinggi kedudukan nyawa seorang muslim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ma'asirul muslimin, Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Al-Barra ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, lazawalud dunya, hilangnya dunia ini, ahwanu ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq, dibandingkan membunuh seorang mukmin bighairi haqq, tanpa hak. Ya, membunuh dengan kezaliman, membunuh atas dasar permusuhan dan kebencian. Ini dosa yang paling besar dalam Islam. Ya. Oleh karenanya hukumannya pun di dunia adalah hukuman yang maksimal. Ya, apa kata beliau tadi hukumannya? Fayajibul qawdu alaihi. Maka orang itu wajib dikisos. Ya, al-qisos. Lugatan al-mumathalah. Qisos secara bahasa artinya sebanding. Dan tidak ada hukuman yang sebanding atas para pembunuh, atas orang-orang yang menghilangkan nyawa manusia, kecuali dihilangkan nyawanya. Karena siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh manusia. Tapi sebaliknya, siapa yang membunuh satu manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan ya betapa mulianya ya darah manusia. Ya, tidak boleh kita sembarangan. Ya, tidak boleh kita sembarangan. Adapun kaitan dengan permasalahan kisos ini ma'asirul muslimin, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Baqarah ayat 179 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Ya. Mungkin sebagian kita ketika mendengar ayat ini bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di dalam kisos ada kehidupan? Bukankah kisos itu kematian? Artinya orang yang membunuh dibunuh lagi, bukankah itu kematian? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun? Dan di dalam kisos itu ada kehidupan. Ada keselamatan jiwa manusia. Jadi kisos itu adalah kehidupan, bukan kematian. Karena kisos adalah jaminan atas keselamatan nyawa manusia. Ketika aturan ini dijalankan ma'asyiral muslimin, ya, maka orang yang akan melakukan pembunuhan, yang ingin menghilangkan nyawa saudaranya, dia akan berpikir ribuan kali. Karena dia tahu ketika dia menghilangkan nyawa saudaranya, maka nyawanya akan dihilangkan. Ketika dia membunuh seseorang, maka dia akan dibunuh. Ketika dia berpikir, maka dia pun membatalkan niatnya. Maka ini kehidupan bagi orang yang hendak dibunuh, dia selamat dari pembunuhan. Dan orang yang akan membunuh, dia selamat dari hukuman kisos. Walakum fil kisosi hayatun. Bagi kalian di dalam aturan kisos itu ada kehidupan. Ya. Tetapi ketika hukuman ini diganti, hukuman yang turun dari langit, hukuman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia ini tidak dipakai, maka yang terjadi adalah terjadinya kekacauan yang luar biasa. Ya. Nyawa manusia tidak lagi ada harganya. Mungkin sebagian orang berkata, membunuh setelah itu mungkin dimasukkan ke dalam penjara, ya, di dalamnya pun mungkin dia dapat fasilitas tempat tinggal, makan, minum, ya, lalu mungkin paling maksimal seumur hidup, ya, jarang ada yang sampai hukuman mati misalnya. Itu kondisi pelaku kejahatannya. Lalu bagaimana kondisi korbannya? Anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Ya, dia menanggung penderitaan seumur hidupnya. Oleh karenanya tidak ada satu aturan yang lebih sempurna, yang lebih baik dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakum fil qisasi hayatun. Ya. Sesungguhnya di dalam aturan kisos itu ada kehidupan. Ada jaminan kehidupan. Sehingga manusia tidak menganggap murah nyawa saudaranya. Ya. Kalau seandainya ini diterapkan, niscaya tindak pidana pembunuhan akan turun dengan sangat drastis. Ya, akan turun dengan sangat drastis. Kalau hilang tidak mungkin. Karena memang manusia sejak pertama saja dahulu kita membaca kisah tentang Qabil dan Habil, tentang anak Adam, ya, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terjadi pembunuhan. Ya, pada masa Rasulullah terjadi pembunuhan, tetapi presentasinya kecil, ya. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Karena apa? Ada jaminan keselamatan nyawa yang begitu luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Ya, sesungguhnya bagi kalian di dalam penerapan hukum qisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ya. Ini kita dipanggil ya, para cerdik pandai, para ahli hukum ya. Itu diajak untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Telah diwajibkan atas kalian hukum qisas ya, berkaitan dengan pembunuhan. Ya, diwajibkan atas kalian hukum qisas berkaitan dengan pembunuhan. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Dan barang siapa diberikan maaf oleh saudaranya, maka ikutilah dengan baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya, dan tunaikanlah kewajibannya dengan cara yang baik. Itu nanti akan kita bahas tentang masalah diat. Ya, bahwa dalam kasus pembunuhan ada opsi di mana keluarga korban memberikan kemaafan. Ya, memberikan kemaafan kepada pembunuh. Walaupun dalam agama itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya diat. Nanti diat akan dijelaskan ya, terkait dengan 100 ekor onta dan lain sebagainya. Ada rinciannya. Ya. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Itulah takhfif, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat untuk kalian. Begitupun ma'asyiral muslimin, di ayat yang lain Al-Maidah ayat 45 Allah berfirman, an-nafsu bin nafs. Nyawa diganti nyawa. Ya, an-nafsu bin nafsi. Ya, nyawa itu diganti dengan nyawa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana fi bani Israil al-qisas. Awalnya di bani Israil itu ada hukum qisas. Jadi ini bukan hanya ada di syariat Islam, tetapi di syariat umat sebelum kita, termasuk di dalam syariatnya bani Israil, ada yang namanya hukum qisas. Walam takun fihi muddiyah, tetapi di dalam syariat mereka tidak ada yang namanya diat. Nah, kalau di dalam syariat kita, syariat Islam, ada qisas, ada diat. Wa qala Allahu ta'ala li hadhil ummah, maka terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang tadi kita baca di surat Al-Baqarah 178. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa diberikan kemaafan oleh saudaranya, maka ikutilah dengan baik dan tunaikan kewajiban diatnya dengan sempurna. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-qisasu, kata beliau, al-qisasu fil lughati al-musawah wal mumatsalah. Qisas secara bahasa artinya al-musawah, sama-sama. Wal mumatsalah, kesetaraan dan kesamaan. Ya, sama rasa, ya. Sama, Anda menghilangkan nyawa Anda dihilangkan. Anda sengaja melakukannya. Ya, apa hak Anda menghilangkan nyawa dia? Nyawa adalah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Nyawa tidak bisa diulang. Ya. Oleh karenanya hati-hati. Kalau sampai menumpahkan darah, menghilangkan nyawa, hukuman Anda adalah hukuman yang maksimal. Hukuman Anda adalah hukuman yang paling berat. Begitu dalam agama kita. Ya. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man qatala 'amdan fa huwa qaudun." Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka qisaslah hukumannya. Itu sabda Nabi. Ya, ini menguatkan ayat yang tadi kita baca. "Wa man qatala 'amdan fa huwa qaudun." Barang siapa yang melakukan tindak kejahatan, membunuh dengan sengaja, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya adalah qaud, yaitu qisas. Begitupun diriwayatkan dari Ibni Umar, anna Uthman radhiyallahu ta'ala an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dikarenakan tiga sebab. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dikarenakan tiga sebab. Yang pertama adalah rajulun zana ba'da ihsanihi fa'alaihi rajmu. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang berzina setelah dia menikah. Maka yang seperti ini hukumannya adalah rajam, dilempar sampai mati. Au qatlu 'amdan fa'alaihi al-qaudu. Atau sebab yang kedua adalah melakukan tindak pembunuhan dengan sengaja. Ya, melakukan tindak pembunuhan dengan sengaja. Maka atasnya adalah qaud. Qaud di sini artinya qisas. Awirtadda ba'da islamihi, atau dia murtad setelah Islam. Maka ini pun hukumannya adalah hukuman mati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib masih menjelaskan tentang pembahasan qatl al-amd al-mahd, yaitu murni sengaja. Wala farqa fi wujubil qisas bainar rijali wan nisa. Tidak ada al-farq, tidak ada perbedaan di dalam wajibnya qisas baik antara laki-laki ataupun perempuan. Ya, memiliki hukum yang sama, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita bacakan, Al-Maidah 45, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum bahwa nyawa dibayar dengan nyawa. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata di sini, fa in 'afa 'anhu wajabat diyatun mughallazatun halatun fi malil qatil. Apabila keluarga korban yang terbunuh memaafkan pembunuh, keluarga korban memaafkan pembunuh, wajabat diyatun mughallazah, ya, maka wajib atas pembunuh tersebut membayar diyat yang diberatkan. Nanti ada diyat mughallazah, ada diyat mukhaffafah. Dia membayar diyat yang diberatkan. Apa definisi diberatkan? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang lain ketika nanti kita bahas tentang masalah diyat. Ya. Halatun fi malil qatil. Seketika itu juga diambil dari harta sang pembunuh. Jadi diambil dari harta sang pembunuh. Ya, diyatnya. Ya. Karena nanti ada beberapa kondisi

وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama tadi sudah kita bacakan perkataan dari Al-Qadi Abi Syuja' dan penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala tentang pembahasan Kitabul Jinayat, kitab yang membahas tentang pidana atau kejahatan. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1994-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dalam pertemuan kali ini dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kasus membunuh, membela diri ketika kita dalam bahaya seperti pembegalan, apakah ada hukum qisas? Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu namanya dalam Islam daf'us sa'il, ya. Membela diri baik ketika kita berhadapan dengan orang yang bermaksud jahat kepada kita atau orang yang akan masuk rumah kita ingin merampas harta kita dan lain sebagainya, lalu terjadi misalnya kontak fisik dengan penjahat tersebut yang mengakibatkan dia terbunuh, itu dalam agama hukumnya hadar, darahnya dianggap hadar. Hadar itu sia-sia, tidak bisa dituntut, tidak bisa dikisos. Dan seandainya orang yang melawan tersebut terbunuh, maka dia dianggap syahid. Dalam hadis dikatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan dirinya, ya, keselamatannya, lalu dia mati, dia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, maka dia syahid, ya. Jadi tidak ada kisos ketika kita berhasil melawan seorang yang bermaksud ingin mencelakakan kita. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita tuh perempuan, kita tuh di rumah sholat salat, saya sholat di rumah. Bagaimana kalau kita menunggu sholat, menunggu suruh di rumah? Baik, itu saja Ibu. Iya. Barakallah Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah, ya, seorang wanita melaksanakan sholat di rumah, apakah boleh dia melakukan sholat isyraq, yaitu sholat yang dilakukan ketika matahari terbit? Wallah alam bisawab, ya, kalau kita baca redaksi hadisnya, itu dikaitkan dengan iktikaf di masjid. Ya, dikaitkan dengan iktikaf di masjid. Barang siapa, kata Nabi, yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk iktikaf sampai syuruk, lalu dia sholat dua rakaat, maka dia telah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Wallahu alam bisawab, kalau dari sisi hadisnya itu khusus bagi orang-orang yang mendatangi masjid dan iktikaf setelah sholat subuh berjamaah. Ya. Apakah wanita boleh melakukannya di rumah? Wallahu alam bisawab, tidak. Ya, karena itu ada rangkaian sholat subuh berjamaah, lalu iktikaf, lalu ditutup dengan sholat dua rakaat. Itu satu rangkaian ya. Lalu bagaimana dengan wanita? Wanita boleh saja melakukan itu di masjid, atau dia pun berkesempatan mendapatkan pahala yang lain. Ya, mempersiapkan keperluan suaminya, membaca zikir pagi dan petang, tadarus Al-Quran, dan tentunya tidaklah tertutup satu pintu kebaikan kecuali Allah bukakan pintu-pintu yang lain. Ya, tidaklah ada satu pintu kebaikan yang tertutup kecuali ada pintu kebaikan yang lain yang dibuka dengan lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ummu Munawwarah di Riau. Apabila kita membunuh seseorang, ahli warisnya telah memaafkan kita, apakah kita terkena hukum kisos di dunia dan akhirat? Tentunya kalau di dunia, ketika keluarga korban memaafkan, Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُفِ. Apabila saudaranya memaafkannya, maka harus diikuti dengan membayar diat. Diatnya belum kita bahas, ya. Tetapi secara umum, diatnya itu adalah 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta. Ya, kalau satu ontanya itu berapa? 35 juta atau 40 juta. Dikali 100 berarti hampir 4 miliar atau 3,5 miliar harga diat dalam aturan Islam. Lalu bagaimana kalau keluarganya sama sekali tidak mengambil diat? Ya sudah, ya kalau memang dimaafkan oleh saudaranya, maka tidak ada kewajiban apapun. Tinggal kewajiban orang itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, dengan taubatan yang sebenar-benarnya, menyesali, lalu berjanji untuk tidak mengulangi dan memperbanyak melakukan ibadah-ibadah. Allah alam bisawab. Ummi Azmi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummi dari Bukit Tinggi, bertanya Ustaz. Silakan Ummi. Kan kita ini mendirikan wakaf, artinya ada perintah dari jauh, dan baru atau di mana-mana ada perintah dari wakaf. Terdengar ada ustaz yang mengatakan wakaf sudah sah. Apa ibu? Bagaimana pendanaan yang mau merusak? Sudah kira uangnya? Bagaimana ibu? Mohon maaf ibu. Wakaf itu apakah berpendidikan uang? Iya. Tapi dia benda apa itu budget nih? Apakah itu kata kalau susah itu benda itu hanya kerja jawab tak katanya. Kemudian benda apa itu benda kerja itu bisa berdua kan? Yang pertama, yang kedua, kan kita membaca nama susah itu benda. Mohon maaf ibu. Apakah terus apakah cuma satu bisa dong berpuluh saja jawab kata. Apakah pertanyaan kedua ibu? Kita kan membaca al-Baqarah di rumah. Iya. Apa kita harus baca dulu? Ya, atau kita baca di rumah yang saja di al-Baqarah? Baik, baik. Cuma ini ada jawabannya. Salam warahmatullah. Tadi pas pertanyaan pertama sempat mendengung suaranya sehingga saya khawatir salah menangkap pertanyaan. Ya, kalau yang kedua kaitannya dengan al-Baqarah. Adapun yang pertama tadi kaitannya dengan wakaf uang, ya, kaitan dengan wakaf berupa uang atau kaitannya dengan wakaf lah ya. Wakaf itu tentunya dia satu jenis sedekah yang mana kemanfaatannya terus menerus, ya, kemanfaatannya tidak habis. dan masih bisa terus-menerus dimanfaatkan oleh umat Islam. Ada wakaf berupa membangun rumah untuk asrama yatim, atau membangun masjid, atau wakaf Al-Quran, wakaf kendaraan, ya. Boleh tidak wakaf tunai? Allah alam bisawab, ya. Yang dipatwakan oleh MUI hari ini ada, ya, walaupun wakaf tunai itu nanti digunakan atau dibelikan untuk aset yang bertahan, ya, diberikan untuk aset. Artinya kita membutuhkan dana 1 miliar, ada yang kasih 500 juta, ada yang kasih 100, dikumpulkan kemudian diberikan aset yang tetap yang tidak habis, ya. Saya berwakaf berbentuk uang untuk misalnya pembebasan tanah atau untuk pembangunan masjid. Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama itu tidak masalah. Ya, dan wakaf adalah salah satu ibadah yang agung, ya, dan salah satu potensi yang besar yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu wakaf. Seandainya wakaf ini dimaksimalkan, tentunya akan bisa menyelesaikan banyak permasalahan keumatan. Yang kedua, masalah membaca Al-Baqarah, apakah boleh hanya 10 ayat saja? Ya, tidak masalah. Ada kondisi di mana kita misalnya tidak sempat membaca Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir, maka ada riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan paling minimal 10 ayat, yaitu 5 ayat di awal dari Alif Lam Mim sampai Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun, lalu Al-Baqarah 255 256 ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, disambung dengan satu ayat setelahnya, la ikraha fid din, lalu tiga ayatnya di akhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu sampai habis, itu 10 ayat yang paling minimal kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Khususnya ketika kita merasakan ada sesuatu yang sakit di badan kita, atau ada anak kita yang sakit, ada kegundahan dan lain sebagainya, 10 ayat ini boleh kita amalkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerjakan sholat tahajud dan witir mendekati subuh, sehingga selesai sholat azan subuh berkumandang, itu bagaimana? Allah alam bisawab, tidak masalah, ya, tidak masalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum masuknya waktu sholat, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat tersebut. Misalnya ibu sholat witir 3 rakaat, ya, ibu dapat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Pas ibu mau rakaat ketiga, azan subuh berkumandang, lanjutkan saja, tidak masalah. Ya, karena Nabi mengatakan man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Ya, walaupun ya bagusnya ya jangan terlalu mepet, ya. Bagusnya jangan terlalu mepet, ya. Artinya dikasih jarak antara salat subuh dengan salat sunnah witir. Allah alam besar. Karena agar dapat kesempatan berdoa, berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya seorang ayah yang susah memberikan nafkah kepada anaknya karena perceraian, dikarenakan banyak yang mempersulitnya dari riau? Ya, berdosa, ya. Jadi kalau ayah itu lepas tanggung jawab, tidak mau menunaikan kewajiban atas anaknya yang masih kecil, ya, yang harus dia nafkahi, maka dia berdosa. Dan berapa lama dia tidak memberikan nafkah itu dianggap hutang yang harusnya boleh diminta, ya, karena nafkah itu adalah tanggung jawab ayah untuk anak-anaknya, bukan tanggung jawab seorang ibu. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis. Baik. Kita masih menantikan pertanyaan yang masuk. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555. Ada belum ya? Ada pesan singkat, atau Anda juga bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Anam Umar. Iya Ibu, silakan. Gini Ustaz, apakah Tuhan ini ada hadis Ali bin Abi Thalib? Kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang yang adil. Apakah saya mau menjelaskannya? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih sab, saya tidak tahu hadis itu sahih atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi dari sisi makna ya bagus, enggak ada masalah. Bahwa kezaliman itu akan senantiasa ada. Bukan karena kezaliman itu kuat, tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Ya, dari sisi makna, enggak ada masalah. Tapi dari sisi penisbatan, apakah benar itu ucapan Ali bin Abi Thalib? Allahu a'lam bissawab. Ya. Kezaliman itu senantiasa ada. Ya, kezaliman akan senantiasa ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul untuk apa namanya? Memperingatkan manusia daripada kezaliman. Ya, dan manusia secara karakternya zalim. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Al-Ahzab. Allah katakan inna aradnal amanati alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami telah tawarkan amanah ibadah kepada langit, bumi, gunung, tapi mereka tidak berani mengemban amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, maka manusia mengemban amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu zalim lagi jahil. Apa itu zalim? Zalim itu melanggar padahal sudah tahu. Itu zalim. Apa itu jahil? Dia melakukan pelanggaran dalam kondisi tidak tahu. Oleh karenanya Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa Adam mengatakan dirinya zalim alaihi salam? Karena beliau sudah tahu buah itu dilarang didekati, tapi beliau malah mendekatinya. Allah alam. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau apa doa yang dijabat itu kan di antara adzan dan iqamah, rumah tidak cuma sedikit. Allah alam bisab ya. Tentunya azan dan iqamah itu dilakukan di masjid. Azan secara bahasa artinya al-i'lam bidukhul waktu sholat. Pengumuman masuknya waktu sholat. Ya, adapun iqamah, iqamah adalah pengumuman ditegakkannya salat. Oleh karenanya konsekuensinya azan dan iqamah itu berlaku di masjid. Ya, adapun orang-orang yang salat di rumah, dia hanya mengambil azan saja sebagai alamat masuknya waktu. Adapun di dalam pelaksanaan salat itu sendiri, ya, mereka iqamah sendiri. Ya, wanita kalau ingin iqamah tidak masalah. Ya. Tetapi mereka tidak terikat dengan iqamah yang ada di masjid. Oleh karenanya sabda Rasulullah, doa bainal adzani wal iqamah mustajab, tentunya adalah konteksnya bagi orang-orang yang artinya ini adalah kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang datang lebih awal, lebih dulu ke masjid, mereka mendapatkan kebaikan dan keistimewaan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Ya, Allah mengabulkan doa-doa mereka. Lalu bagaimana dengan ibu yang di rumah? Ibu mendengarkan azan, ya. Lalu sebelum ibu sholat, ibu berdoa, ya, ibu berdoa, itu pun mustajab insyaallah. Baru setelahnya ibu misalnya suruh anak perempuan atau siapa, ayo kita mulai sholat. Iqamah kalau untuk sesama perempuan tidak masalah, sebagaimana sudah kita pernah bahas di dalam bab azan dan bab iqamah, ya. Itu perempuan tidak masalah. Ya, tentunya dengan suara yang pelan, tidak pakai speaker. Kalau pakai speaker tidak boleh. Ya, artinya kalaupun ibu ingin berdoa di rumah setelah azan tidak masalah. Walaupun hukum asalnya itu terjadi di masjid. Ya. Kebaikan itu Allah berikan bagi orang-orang yang bersegera untuk melaksanakan sholat berjamaah, segera untuk mendatangi masjid, maka Allah berikan hadiah atas semangat mereka mendatangi masjid, atas semangatnya mereka mendatangi sholat berjamaah. Allah berikan fadilah, keutamaan bahwa doa mereka adalah doa yang mustajab. Allah Alam Bisa. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil yang menerangkan kalau hewan berbulu hitam itu bisa melihat jin? Apakah kita boleh mempercayainya? Mohon penjelasannya. Allah Alam Bisaf, ya, ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa anjing yang hitam, anjing yang warnanya hitam itu adalah syaitan, ya. Bukan setiap hewan yang berbulu hitam, tapi anjing yang berwarna hitam, ya, itu adalah kata Nabi syaitan, ya. Adapun yang lain, misalnya di masyarakat kita ada ayam serba hitam, ayam cemani, ya, itu sering dijadikan sebagai ritual, disembelih sebagai syarat-syarat perdukunan. Tentunya itu tidak benar. Ya, dia biasa ayam, ya, ayam makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ciptakan ada yang warna putih, ada yang warna coklat dan lain sebagainya, Allah ciptakan yang warna hitam. Ya, Allah Alam Bisa. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengikuti seorang imam yang terbiasa berdoa berjamaah? Maksudnya bagaimana ini? Apakah mengikuti seorang imam yang terbiasa berdoa berjamaah? Kalau maksud mengikuti maksudnya bermakmum, tidak masalah bermakmum kepada mereka. Ya, walaupun doa berjamaah setelah sholat, apalagi didawamkan terus-menerus, itu tidak sesuai dengan kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berkata, kalaupun ingin menjaharkan zikir, maka min ajli ta'lim an-nas, adalah untuk tujuan mengajarkan manusia zikir. Ya, bukan dilakukan dalam rangka berjamaah, tidak. Tetapi agar manusia bisa menghafal zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Karena hukum asalnya zikir itu dengan suara yang lirih. Udu'u rabbakum tadurru'an wa khufiyah. Ya, bacalah, berzikirlah kepada Rabbmu dengan penuh harap dan suara yang lembut. Allah pun memuji Maryam di mana Allah berfirman, idnada rabbahu nida'an khafiyah. Mohon maaf, bukan Maryam, Zakaria, ya. Wa Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyah. Ingatlah Zakaria tatkala berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata kepada para sahabat yang berteriak ketika memanggil nama Allah, Rasulullah berkata, arbi'u ala anfusikum, ya, sayangilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak menyeru Rob yang tuli lagi gaib, tetapi kalian menyeru Zat yang maha mendengar, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i, hukum asal zikir itu dengan suara lirih,